Ku yang menantimu di sini, menanti dirimu. Aku mencintaimu, aku menyayangimu sampai tiada batas waktu. Yang menunggumu di sini dan terus menunggu. Tuk jadi kekasihku, tuk jadi pendampingmu, lalu nikah bersama. Aku ra iso urip tanpa awakmu, aku ra iso nafas tanpa tresnamu. Awakmu wes gawe sing tambah ngerteni, mongko ra bakal ono iso ganteni awakmu. Aku ra iso urip tanpa awakmu, aku ra iso nafas tanpa tresnamu. Awakmu wis gawe mulai saat iki lahir gawe dadi jodohku. Saat ini